Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين حضرين وحضرات yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri kenikmatan tersebut dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ceramah pada kesempatan ini yaitu dengan tema Sirah Sahabat, artinya pri kehidupan para sahabat. Dan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu salah seorang sahabat yang oleh Nabi Muhammad SAW diumpamakan seperti Nabi Ibrahim karena tegasnya. Nabi Muhammad SAW juga memberikan nama julukan yaitu Al-Faruq, yang artinya orang yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, sehingga di samping tidak tercampur juga tidak ada lagi keraguan dalam memilih dan memilah mana yang benar, mana yang batil. Dia tidak lain adalah Umar Ibnul Khattab. Tentu akan panjang sekali jika kita menceritakan kehidupannya. Oleh sebab itu, saya akan mengambil butiran-butiran mutiara kehidupan Umar bin Khattab, baik sebagai sahabat ataupun sebagai khalifah kedua. Umar bin Khattab adalah seorang yang dikaruniai tubuh, postur tubuh yang gagah, besar dan kuat. Umar bin Khattab sejak semula dikenal sebagai orang yang sangat keras, yang senang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Orang yang tinggi besar, sifatnya semacam itu, wajar jika kemudian dia ditakuti orang. Ditambah lagi dengan sifat lain yang menonjol pada dirinya, yaitu dia terkenal dengan perbuatan buruknya dari segi akhlak. Katakanlah akhlak-akhlak yang rusak dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Ia sejak dari berbuat zina, minum-minuman keras, mabok-mabokan, juga merampok, itu menjadi kebiasaan Umar sebelum menjadi orang Islam. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, Umar bin Khattab termasuk yang sangat benci. Puncaknya, dia akan mengambil tindakan sendiri, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah menyediakan pedang dan diasahnya sepanjang mungkin, pagi hari ia meninggalkan rumah dan membiarkan pedangnya terhunus tidak dimasukkan ke dalam sarungnya. Sehingga sepanjang perjalanan, orang-orang yang akan berlapasan minggir. Tersebutlah, ada seorang anak remaja bernama Anas yang nantinya akan terkenal sebagai sahabat Nabi dengan nama Anas bin Malik. Entah bagaimana, mungkin karena dulunya si remaja ini bertanya, tumben Anda pergi membawa pedang terbunuh semacam itu. Apakah ada sesuatu atau seseorang yang akan untuk bunuh? Benar, kata Umar. Wah, siapa gerangan yang akan untuk bunuh? Siapa lagi kalau bukan Muhammad, si tukang pembawa onar? Ada apa gerangan? Kok Anda akan membunuhnya? Sebab dia membawa ajaran agama. Pertama, tidak menghormati kepada nenek moyang kita yang telah memiliki agama. Kedua, dia menjadi sumber pertentangan di masyarakat Mekah, di kalangan kaum kafir Quraisy. Wahai Umar, seandainya ada keluargamu yang masuk Islam, apa tindakanmu padanya? Langsung dijawab, pasti akan aku bunuh jika dia tidak mau meninggalkan agamanya. Benar itu Umar? Benar. Sungguh sangat sayang. Kenapa? Sebab adikmu sendiri yang bernama Fatimah dan sekaligus suaminya yaitu Zaid sejak beberapa lama telah masuk Islam. Umar bin Khattab memerah wajahnya. Benarkah yang kau katakan? Benar. Kalau tidak percaya, sekarang ada di rumah. Sedang mengaji dengan beberapa kawan yang diam-diam masuk Islam. Umar bin Khattab langsung menuju ke rumah yang disebut oleh Anas untuk menemui adiknya. Dan benar, ketika sampai di depan rumah, terdengar ada orang yang semacam menyanyikan sesuatu. Dan saat itulah Umar mengetuk pintu dan berteriak, Fatimah ada di sini? Seketika yang di dalam rumah terkejut karena mereka mengenal suara tersebut adalah suara Umar bin Khattab. Dan mereka ketakutan karena mereka telah Islam. Begitulah, saking lama Umar menunggu, akhirnya tidak sabar. Dan akhirnya pintu itu dijobraknya. Dia masuk, nampaklah adiknya dan beberapa orang yang sedang ketakutan. Begitulah, Umar langsung bertanya, aku dengar bapak kamu masuk Islam? Iya, ada apa? Sekarang juga kamu mesti harus meninggalkan agama yang baru ini. Jangan engkau ikuti orang gila ini. Tidak, saya tidak akan keluar dari agama baru. Dia adalah kehidupanku. Begitulah. Pada akhirnya, dipanggil, mana suamimu? Suaminya yang sudah mengumpat pada akhirnya keluar, dan ketika ditanya langsung, seketika dipukullah saudara iparnya, sehingga muntrak dari darah dari kepalanya. Menyusul kemudian sang adik karena membela suaminya, juga mendapat pukulan yang sama. Fatimah si adik juga terluka di kepalanya. Tanpa disadari karena dia memegang kepalanya dengan kedua tangannya, ada sesuatu yang terjatuh dari ketiaknya, yaitu kulit hewan atau belulang yang digulung dimasukkan ke dalam ketiaknya. Melihat sesuatu jatuh dari ketiaknya, Umar tertarik dan bermaksud akan mengambilnya, tetapi sang adik melarang. Jangan kak, jangan engkau tentuk itu, engkau adalah najis. Tetapi rupanya Umar tidak peduli, dia pun menunduk untuk mengambil tulisan ayat Al-Quran. Tanpa diduga, karena sudah tidak ada kesempatan lagi adiknya mencegah Umar, tidak ada jalan lain kecuali ditendangnya wajahnya. Sehingga seketika muncrat darah dari hidung Umar. Di sini, Umar sangat terkejut. Belum pernah ada orang yang melukai dirinya dengan cara semacam itu. Tapi kenapa adiknya yang selama ini tunduk dan takut justru telah melukainya? Sebaliknya, Fatimah langsung merebut belulang yang ada tulisan ayat Al-Qur'annya. Aneh, kali ini Umar bin Khattab merasa ketakutan. Ada apa gerangan dengan adik sehingga berani seperti ini? Sehingga ditanya, wahai adik, kenapa engkau melarangku memegang itu? Ya, sebab di sini tertulis firman Allah yang Maha Suci. Sedangkan itu adalah orang musyrik. Saya tidak rela ayat-ayat Al-Quran itu engkau pegang. Masya Allah, Umar bin Khattab tanpa melawan sama sekali. Bahkan ringkasnya dia akhirnya semacam merayu-rayu. Wahai adikku, izinkan aku sekedar hanya membaca saja. Sesudah itu akan aku kembalikan kepadamu. Pada bulannya sang adik melarangnya. Tetapi Umar terus memintanya. Dan pada akhirnya diberikan, dibuka lembaran itu dan dibaca. Ketika dibaca, dia terbengong. Karena apa? Tulisan pertama yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Umar itu orangnya cerdas, mungkin terpikir. Tapi dalam Al-Qariyah Umar memang ada. Oh, jadi Tuhan yang orang Islam itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Aku juga punya Tuhan berhala. Tetapi kami tidak pernah tahu apakah dia bersifat pengasih atau tidak. Toha, ayat pertama. Umar lagi-lagi termangu-mangu. Yang ditulis adalah bahasa Arab. Tetapi ketika dibaca, dia sama sekali tidak tahu apa itu makna Toha. Bingung. Terus dibaca lagi ayat berikutnya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau celaka, bukan itu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah merasa beban sangat berat karena harus berdakwah. Sehingga nyawanya sering terancam. Sehingga ada orang-orang terdekatnya mengatakan, sudahlah, jangan kumpul kebarkan agama itu, nanti kamu celaka. Allah menjawabnya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Qur'an itu diturunkan sebagai peringatan bagi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu yang telah menciptakan petala langit dan bumi. Umar betul-betul terbangun-bangun saat itu. Tuhannya orang Islamlah rupanya yang menciptakan alam semesta ini. Setiap saat kami menyembah berhala, boro-boro menciptakan langit dan bumi. Disembah juga mengolong saja. dan seterusnya. Beberapa ayat berikutnya mengakibat membuat Umar betul-betul menggigil, sehingga pada akhirnya turun tangannya, masih tetap memegang tulisan tersebut, sementara sang adik kebingungan. Kemudian ia bertanya, "Tahukah kamu di mana Muhammad berada?" Sang adik yang kebingungan mengatakan, "Kalaulah aku tahu, aku tidak akan memberitahukan kepadamu, kan?" Dek, tunjukkanlah di mana dia berada. Antarkan aku ke sana. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad. Pada mulanya, Siti Fatimah tidak percaya. Dan orang-orang yang tadinya pada bersembunyi, pada keluar, semuanya menyaksikan keadaan yang sangat dramatis. Pada akhirnya, lembaran itu diberikan kepada Fatimah. Masih sambil merayu, "Jika engkau sayang kakakmu, antarkan aku ke sana." Meskipun dalam keadaan ragu-ragu, Siti Fatimah dengan suaminya, bahkan kawan-kawan yang sedang mengaji, pada akhirnya mengantar Umar. Ada sebagian yang mengatakan, mereka mengantar sengaja kalau sampai Umar itu akan berbuat curang, mereka akan melawan habis-habisan. Sebab yang dituju adalah Nabi Muhammad SAW. Begitulah. Ketika sampai di tempat, Rasulullah SAW sedang mengajar para sahabat. Ketika mendengar ucapan salam Umar, orang-orang tidak mau membukakan pintu. Bahkan, sahabat Ali bin Abi Thalib segera menghunus pedang dan berdiri di depan pintu, dan yang lain pun sudah siap dengan senjata masing-masing. Tetapi rupanya Rasulullah SAW mungkin sudah memperoleh binasan. Yang datang adalah Umar, biarkan dia masuk, bukakanlah pintu, aku ingin mendengar apa yang akan dia katakan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pada akhirnya, ketika pintu itu dibuka, langsung Umar bin Khattab semacam bersimpuh di hadapan Nabi, lalu mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Saat itulah Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma a'izzal Islam bi Islami Umar." Ya Allah, berikanlah kemenangan, kejayaan Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Semuanya mengaminkan. Dan saat itu pula Umar berkata, "Ya Rasulullah, mulai hari ini saya memohon agar dakwah Rasul jangan bersembunyi-sembunyi. Terbukalah, saya yang akan mengawal Anda, ya Rasul. Saya yang akan membela Anda." Terima kasih Umar, orang pada menyalami semua. Berikutnya bahkan, "Ya Rasulullah, usul yang kedua, kumpulkan orang-orang Islam. Dan mulai hari ini, mari kita adakan demonstrasi semacam show of force untuk secara terbuka Islam disiarkan di bumi Mekah." Hadirin dan hadirat yang saya hormati, memang gempar Mekah pada hari itu. Karena show of force betul-betul dilaksanakan. Dan Umar adalah yang berdiri paling depan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, jadi ada satu doa Nabi yang menyertai maksudnya Umar, yaitu Allahumma a'izzal Islam bi Islami Umar. Kemudian utiran-utiran berikutnya ialah ini menyangkut sifat Umar bin Khattab yang sangat keras. Beberapa belas tahun kemudian, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua, Umar sudah tampil dalam pertempuran membela umat Islam yaitu kedatangan orang-orang kafir Mekah ke Madinah. Saat itulah Umar menunjukkan kepahlawanannya yang luar biasa. Begitu juga pada tahun berikutnya, perang yang pertama disebut Perang Badar. Kemudian tahun berikutnya disebut dengan Perang Uhud. Selang satu tahun, yaitu tahun kelima, terjadi perang pula, yaitu Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Peperangan ini betul-betul memang karena ada agresi orang-orang kafir Mekah, bukan Nabi yang menyerang. Tersebutlah pada tahun ke-6, di saat umat Islam pada waktu itu sudah cukup banyak, sudah ribuan, turun perintah dari Allah, yaitu ayat. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْمَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Yaitu yang ayat yang mewajibkan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Padahal permusuhan dari orang-orang kafir Mekah itu masih membara luar biasa. Tapi saat itu pula Nabi Muhammad SAW dan umat Islam diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji oleh sebab Islam. Karena perintah Allah ini mesti dilaksanakan, Nabi menganjurkan kepada orang-orang yang akan bersamanya menunaikan ibadah haji untuk memakai pakaian ihram sejak dari Madinah. Kedua, semua orang dilarang membawa senjata kecuali pisau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitulah pada akhirnya, dengan mengendarai onta, Rasulullah SAW pergi ke Mekah disertai jamaah sebanyak 1.500 berangkat. Rupanya keberangkatan Nabi dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji kedengaran oleh orang-orang kafir Mekah, dan mereka sangat di samping ketakutan juga marah. Oleh sebab itu mereka akhirnya membendung jamaah Nabi Muhammad SAW kurang lebih 20 km di sebelah utara Mekah. Nabi Muhammad SAW, pasukan Nabi Muhammad SAW terhenti karena kota Mekah sudah diblokade oleh orang kafir berlapis-lapis. Nabi Muhammad SAW melalui Utsman bin Affan menjelaskan kepada orang-orang bahwa kami datang ke Mekah semata-mata untuk beribadah, yaitu menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu kami dalam keadaan berpakaian ibadah, ihram, dan kami tidak membawa senjata apapun. Oleh karena itu, izinkan kami masuk dan beribadah. Karena sentimen dan jengki, alasan-alasan semacam itu ditolak. Lebih sedih lagi, negosiasi demi negosiasi gagal. Bahkan akhirnya Utsman bin Affan sebagai duta Nabi akhirnya disandra di sana. Ancamannya, jika Muhammad dan Umar Islam tidak kembali ke Madinah, Utsman bin Affan akan dibunuh sebelumnya. Dan setelah itu baru Nabi dan Umar Islam akan diperangi. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bingung, menunggu wahyu belum juga datang. Sehingga ketika malam hari, Nabi Muhammad SAW belum mempunyai keputusan apakah akan melanjutkan, apakah akan pulang. Malam itu, Nabi berkenan memanggil sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana pendapatmu, Umay? Apakah kita pulang? Apakah kita melanjutkan? Bagaimana menurutmu? Hitam putih Umar berkata, ya Rasulullah, kita ini melaksanakan perintah Allah. Siapapun yang menghalangi adalah syaitan. Oleh karena itu, jangan kita anggap apa-apa. Semua orang kafir yang memblokir Mekah itu adalah syaitan. Ya Rasulullah, apa kita akan mengalah kepada syaitan? Jadi menurut kamu, lanjutkan ya Rasulullah, tapi kita tidak membawa senjata, senjata kita iman yang ada di dalam dada kita ya Rasulullah. Membela agama Allah. Tapi kita tidak siap perang. Ya Rasulullah, apa takut mati sampai begitu? Kalau kita mati, mati yang paling mulia. Setiap kita ingin mati syahid, sehingga kalau kita terus melaksanakan, kalaulah kita mati syahid. Tetapi saya yakin karena ini membela agama Allah, Allah pasti akan memberi kemenangan kepada kita. Hadirin dan hadirat yang terhormat, akhirnya Nabi mengatakan, terima kasih Umar, silahkan engkau kembali. Berikutnya yang dipanggil adalah Abu Bakar. Semua kita tahu Abu Bakar adalah orang yang sangat kalem. Ketika diminta pendapatnya, menurut pendapatmu bagaimana Abu Bakar? Kalau menurut saya sebaiknya pulang saja ya Rasul. Kamu takut mati? Tidak ya Rasulullah. Sebagai orang beriman, saya termasuk orang yang ingin mati syahid. Tetapi kenapa kok kamu mengajak kita pulang? Ya Rasulullah, kita tidak ada niat untuk perang. Perintah Allah agar kita menunaikan ibadah haji. Kalaulah kita menunaikan, bisa saja kita menang. Tetapi kemungkinannya juga kita kalah. Yang menjadi masalah ya Rasul. Kalau sampai kita nekat, kemudian kita semuanya terbunuh. Siapa kemudian yang akan membela agama Islam? Nabi Muhammad SAW manggut-manggut, baik, terima kasih. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya, keesokan harinya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mundur. Sesudah ditekan untuk menandatangani perjanjian. Yaitu perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaibiyah. Perjanjian yang materinya disodorkan oleh orang kafir. Nabi Muhammad mau atau tidak mau mesti harus menandatangani. Begitulah. Pada akhirnya Nabi mengambil keputusan. Karena menunggu semalam tidak ada wahyu. Yang dipilih adalah pendapat Abu Bakar. Kita pulang. Saat itulah Umar marah luar biasa. Dan kemarahan ini disampaikan kepada sahabat. Sehingga sahabat-sahabat yang lain pun banyak yang terpengaruh. Sehingga ketika Nabi menginstruksikan, ayo kita pulang. Umar pada pulangnya tidak mau. Begitu pula sejumlah orang. Dan cukup banyak jumlahnya, hampir sepertiga, bergabung dengan Umar, kecewa luar biasa. Karena apa? Pertama gagal melaksanakan ibadah haji, kedua gagal bertemu dengan sanak famili. Begitulah. Nabi Muhammad SAW tahu bahwa di antara sahabat-sahabatnya ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Ini konsekuensi pemimpin. Begitulah. Dalam perjalanan mereka dalam keadaan lesuskan. Sehari dalam perjalanan, sampailah ke sebuah tempat, waktu sudah sore. Nabi Muhammad SAW menghentikan tentaranya, dan Umar masih di belakang sambil menunggu. Beliau duduk di sebuah, bawah sebatang pohon kurma liar, dalam keadaan lesu. Sehingga pada akhirnya, sahabat Abu Bakar mendekat, ya Rasulullah, apakah Anda ragu akan kesetiaan kami? Ya, terus terang saya ragu. Sebab begitu banyak orang yang kecewa kepada keputusan. Ya Rasulullah, agar supaya tidak meragukan. Bagaimana untuk mengetahui siapa yang masih taat kepada Anda dan siapa yang tidak taat? Bagaimana kalau kita adakan baikan? Yaitu sumpah setia. Nabi merunduk. Kemudian sahabat Abu Bakar kemudian membaikan. Rupanya ketika baikan, Umar tahu. Lalu Umar mendekat. dan heran sekali ketika melihat Abu Bakar Tuhaidat Rasul sambil menangis, lalu bertanya, ada apa gerakan? Ada sahabat yang membisiki, Rasulullah SAW memang sangat sedih karena di antara sahabat-sahabatnya ada yang diragukan ketaatannya. Seketika Umar bin Khattab begitu, inilah sebab saya. Seketika dia berhadapan dengan Jamal kepada Rasul, ya Rasul bunuhlah saya, bunuhlah saya. Sehingga orang pada heran, kenapa Umar? Saya telah membuat Rasul bingung, Rasul bingung apa sedih. Sewajarnya Rasul membunuh saya, karena saya telah mengakibatkan sahabat-sahabat yang lain pun membuat beban Rasul semakin berat. Sudah gagal menunaikan ibadah haji, lalu beban memikirkan sahabatnya. Saat itulah Abu Bakar merangkul Umar, dan akhirnya juga dipertemukan dengan Nabi, yang Nabi pun akhirnya merangkul Umar dengan Abu Bakar. Hadirin dan hadirat yang sopan, seketika orang berbaiat kepada Rasul bersumpah setia. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, karena waktunya habis, bahkan saya korup sejumlah menit, saya mohon maaf. Tapi memang mutiara-mutiara sahabat-sahabat itu memang pelajaran bagi kita. Untuk kali ini cukup dulu sekian, moga-moga pada suatu ketika nanti saya bisa melanjutkan lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.